Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Qiraatul hadis lil ikhwah wal ashab tadrib ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari rahimahullah, babu itmami takbir fil ruku', bab menyempurnakan takbir di dalam ruku'. Yang dimaksud dengan bab ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu bab menyempurnakan takbir di dalam ruku, ay madduhu, memanjangkan takbir tersebut, bihaitsu yantahi bitamamihi, memanjangkan takbir dari sisi sampai akhir, sampai habis lapat takbir tersebut dengan sempurna. Itu maksud menyempurnakan takbir. Tidak memotongnya, tidak memutusnya, tidak menghentikan sebelum selesai. Atau maksud daripada bab ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-muradu, maksudnya adalah itmamu takbiratis salah, menyempurnakan takbir-takbir salat, maksudnya takbir intiqal, bit takbir fir ruku, dengan takbir di dalam ruku. Kemudian qalahul Kirmani, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dikatakan Al-Kirmani seperti itu. Qultu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa la'allahu arada bi lafdzil imam al-itmam al-isharatu ila tad'if ma rawahu Abu Dawud bin hadis Abdurrahman bin Abza. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, aku katakan barangkali, mudah-mudahan yang dimaksud dengan lafaz itmam menyempurnakan di sini maksudnya isyarah. Isyarah kepada apa? Isyarah ila tad'if. Isyarah kepada pendhaifan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Abdurrahman bin Abza, yang dia berkata, shallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yutimmat takbir. Nabi tidak menyempurnakan takbir. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, barangkali yang dimaksud dengan menyempurnakan di sini adalah isyarat kepada pendhaifan hadis ini. Dhaifnya hadis Abdurrahman bin Abza yang mengatakan, saya sholat di belakang Rasulullah dan Rasulullah tidak menyempurnakan takbir. Nah, maka Imam Al-Bukhari membawakan bab ini, harus sempurna takbir di dalam ruku. Nah. Wa qad naqala Al-Bukhari fi Tarikh an Abi Dawud at-Tayalisi annahu qala, sungguh Al-Imam Al-Bukhari telah menukilkan di dalam kitabnya Tarikh dari Abu Dawud at-Tayalisi annahu qol, bahwasanya Abu Dawud at-Tayalisi mengatakan, hadza indana batil, hadis ini batil, yang menyatakan Rasulullah tidak menyempurnakan takbir. Waqala At-Tabari wal Bazzar tafarrada bi Al-Hasan ibn Imran. Kenapa batil? Karena hadis yang mengatakan saya di belakang salat, saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak menyempurnakan takbir. 6. Ya. Hadis ini batil. At-Tabari dan Bazzar mengatakan bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini Al-Hasan bin Imran. Wa huwa majhul. Nah. Dan majhul. Hasan bin Imran. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang. Kalau majhul ain, 6. Kalau majhul hal, 2 orang. Wajib ana ala takdir sihatihi, dan saya jawab dan dijawab kalau memang hadis itu adalah dhaif ala takdir sahih sihatihi, kalaulah taruhlah hadis tersebut sahih biannahu fa'ala dzalika li bayanil jawaz, Rasulullah melakukan hal itu untuk melaksanakan untuk menerangkan tentang bolehnya hal itu tidak menyempurnakan takdir. Aw al murad lam yutimmal jahru bihi, atau maksudnya Rasulullah memang tidak menyempurnakan bacaan takbir dengan keras tetapi disempurnakan dengan pelan sebagiannya. Aw lam yamuddahu, atau tidak memanjangkan takbir tersebut. 6. Kemudian kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, qalahu Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan takbir di dalam ruku, ini apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi Malik Ibnu Huwairits, dan juga di dalam menyembah menyempurnakan takbir dalam ruku ada hadis dari Malik bin Al Huwairits. Nah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ishaq Al-Wasiti, qala haddatsana Khalid. Khalid di sini At-Tahan. An Jurairi. Juwairi adalah Sa'id, huwa Sa'id. Wa an Abi Kilabah, wa an Abil Ala. Abil Ala adalah Yazid bin Abdullah bin Syikhir. Abil Ala adalah Yazid bin Abdullah bin Syikhir. An Mutarrif. Mutarrif adalah 6 akhu mutnam. Yazid bin Abdullah bin Syikhir, saudaranya Mutarrif. Kemudian dia meriwayatkan dari Mutarrif saudaranya. Nah, Abil Ala Yazid bin Abdullah bin Syikhir, saudaranya Mutarrif. Dan dia meriwayatkan dari saya, dari saudaranya Mutarrif. An Imran ibn Husain, dari Imran bin Husain, qal. Kata Imran bin Husain, Salla ma'ali bil Basrah. Enam, Imran bin Husain salat bersama Ali radhiyallahu anhu di Basrah. Ali bin Abi Talib. Kejadian ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ba'da wuq'atil Jamal, setelah perang Jamal antara Aisyah dan Ali. Imran bin Husain salat bersama Ali di Basrah. Faqala, dzakkarana hadzal rajulu salatan. Kata Imran bin Husain, telah mengingatkan kepada kami orang ini tentang terhadap sebuah salat. Suatu salat kunna nusalliha ma Rasulullah, yang dulu kami melaksanakannya bersama Rasulullah SAW. Fadzakara annahu kana yukabbiru kullama rafa'a wa kullama wada'a. Kemudian beliau menyebutkan Imran bin Husain atanam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir setiap bangkit dan setiap turun. Nah, bangkit dari berdiri, dari duduk, kemudian turun dari berdiri mau sujud bertakbir. Setiap berdiri dan setiap bangkit dan setiap turun. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf at-Tinnisi, akhbarana Malik an Ibn Shihab an Abi Salama bin Abd Rahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yusalli bihim, bahwasanya Abu Hurairah salat bersama mereka. Fayukabbiru kullama khafadha, maka beliau bertakbir setiap kali beliau turun. Wa rafa'a, dan beliau juga bertakbir setiap kali bangkit. Fa idzan sarafa qala, apabila beliau telah bubar dari salatnya, selesai dari salatnya, beliau berkata, inni la asybahakum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku akan serupakan kepada kalian suatu salat. Nah, salat dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku serupakan kepada kalian suatu salat dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau takbir setiap turun dan takbir setiap bangkit. Nah, barakallahu fikum. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam syarahnya menyebutkan, ada beberapa riwayat yang para sahabat tidak menyempurnakan takbir, bahkan tidak mengucapkan takbir. Maksudnya takbir selain takbir ihram. Disebutkan Utsman bin Affan. Naam. Sebutkan juga Muawiyah, sebutkan juga Ziyad. Nah, kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah menyebutkan beberapa riwayat orang-orang yang tidak mengucapkan takbir, nah, beliau menyebutkan pendapat jumhur. Fal jumhur ala nadbiyati ma'ada takbiratil ihram. Jumhur berpendapat tentang sunnahnya takbir selain takbiratul ihram. Tidak takbiratul intiqal. Takbir sebelum ruku, takbir setelah ruku, takbir sebelum sujud, bangkit dari sujud, takbir intiqal. Menurut jumhur, takbir-takbir itu sunnah. Wa an Ahmad wa ba'du ahli al-'ilm bidh-dhahir ya'nam yajibu kulluhu. Sementara pendapat Imam Ahmad dan sebagian ahli al-'ilm mengucapkan takbir-takbir selain takbiratul ihram adalah wajib semuanya. Wajib semuanya, bukan sunnah. Katalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam mentaklik perkataan ini, nam kata beliau, hadzal qaul azhar min haitsud dalil. Pendapat yang mengatakan wajib semua takbir selain takbiratul ihram, takbir intiqad wajib, ini pendapat yang lebih azhar, yang lebih nampak dari sisi dalil. Lianna Rasul hafadha alaihi wa amara bihi. Karena Rasul selalu menjaganya. Selalu mengucapkan takbir ketika salatnya. Dan Rasulullah memerintahkan hal itu. Wa idza kabbara fakabbiru. Wa aslul amri lil wujub, dan hukum asal dari perintah itu wajib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis yang umum, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa'amma marwa an Utsman wa Muawiyah. Adapun yang diriwayatkan dari Utsman yang dinyatakan dia orang pertama yang meninggalkan takbir selain takbir ihram. Demikian juga apa yang datang dari Muawiyah. Ini berkata dari orang yang pertama meninggalkan takbir selain takbir ihram adalah Muawiyah. Min adami itmami takbir. Adapun apa yang diriwayatkan dari Utsman dan Muawiyah tidak menyempurnakan takbir. Fahuwa mahmulun, maka maksudnya atau maka dibawakan ala adamil jahr bidzalik. Itu Utsman dan Muawiyah tidak mengeraskan bacaan takbir itu. Bukan tidak membaca sama sekali. La'annahuma tarakahu. Bukan karena beliau berdua meninggalkan takbir-takbir itu. Ihsanan lidzanni bihima, sebagian husnudzan kepada mereka berdua. Wala taslim ala anna tarka waqa'a minhuma. Kalau kita terima bahwasanya memang keduanya meninggalkan takbir selain takbiratul ihram, fal hujjah muqaddamatun ala ra'yihima radhiyallahu anhuma. Maka hujjah dalil lebih didahulukan dari pendapat keduanya. 6. Wa sa'iril sahabati ajmain, dan atas seluruh para sahabat semuanya, wallahu alam. Kan tadi Rasulullah SAW dinyatakan takbir setiap 6 bangkit dan setiap itu turun. Nah, kalau seandainya benar Utsman bin Affan, Muawiyah dan juga Ziyad meninggalkan takbir selain takbiratul ihram, maka kalau benar, maka dalil yang harus lebih didahulukan. Rasulullah bertakbir setiap turun dan setiap 6 bangkit. Ini kata Syekh Abdul Aziz bin Baz mentalik terhadap kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi jumhur berpendapat 6 tetap bertakbir 6 dalam setiap takbir intiqal. Allah. Kalau ada riwayat dari Utsman bin Affan dan juga Muawiyah, itu maknanya tidak, keduanya tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bacaan takbir tersebut. Qauluhu, satu lagi, qauluhu kullama rafa'a wa kullama wada'a. Beliau Rasulullah SAW takbir setiap bangkit dan setiap turun. Huwa amun fi jami'il intiqalati fi shalah. Ini umum dalam semua perpindahan di dalam sholat. Mau berdiri dan mau turun. Lakin hasa minhu rafa' minar ruku bil ijma', akan tetapi dihususkan mengangkat atau bangkit 6 dari ruku secara ijma'. Bangkit dari ruku secara ijma' takbir. Fa innahu syuri'a fi tahmid, karena disyariatkan setelah bangkit dari ruku tahmid mengucapkan Rabbana wa lakal hamd.